rapa pa pa pa pam. Rapa pa pa pa pam. Saat ini aku sedang berjalan, berjalan-jalan ke masa depan. Pakai roket, roket sampai roblay, dompet macet, macet tetap ngefly. Tak peduli kamu anggap aku ini sampah, tapi jangan lupa sampah itu apa. Bisa didaur ulang, bisa hasilkan uang, dan juga bisa hamilin kamu. Berawal dari gunung berbintang, saat itu ku ajak kamu kencan. Kutembak kamu, kau anggap aku teman. Dasar menyebalkan, kau pemberi harapan. Palsu, palsu, dasar cintamu palsu. Palsu, palsu, pemberi harapan palsu. Palsu, palsu, dasar cintamu palsu. Palsu, palsu, pemberi harapan palsu. Ku pernah jatuh cinta pada wanita, gak usah sebut nama. Itu gak guna, lumayan punya muka. Pernah kan Cina tinggal di Surabaya dan punya banyak harta. Tapi sekarang dia sudah ada yang punya. Banyak cowok yang suka, tapi aku gak apa-apa. Dulu katanya cinta, katanya pengen nikah. Surabaya dan Jogja punya banyak kisah, mulai dari bobok bareng sampai cipok-cipokan. Dari kosong-kosong sampai akhir pertandingan, kukuasai medan kayak gelandang menyerang. Dari atas sampai bawah sapu rata abang raba. Sekarang aku sama dia ceritanya udahan. Bukannya gak sayang, doi yang mulai duluan. Suka curigaan, nuduh yang bukan-bukan. Asem aku ogah, nona cukup sudah. Palsu, palsu, dasar cintamu palsu. Palsu, palsu, pemberi harapan palsu. Palsu, palsu, dasar cintamu palsu. Palsu, palsu, pemberi harapan palsu. Sudah lama kita jadi teman, tapi tidak pernah bicara perasaan. Kau buat dadaku merasa deg-degan saat kita saling berduaan. Sudah sering kali ku coba katakan soal rasa ini, jangan ditanyakan, tulus dari hati, bukan sekedar bualan. Aku tak berdalih, nona cinta sampai mati. Tapi tunggu dulu, kau bukan untukku, itu yang kau mau. Aku cuma jadi ojekmu, tempat pelarian. Hatiku bukan kos-kosan, nona please dengarkan. Sungguh aku sudah bosan. Palsu, palsu, dasar cintamu palsu. Palsu, palsu, pemberi harapan palsu. Palsu, palsu, dasar cintamu palsu. Palsu, palsu, pemberi harapan palsu.